Baik, saudara. Hari ini kita akan memikirkan satu bagian dari seminar kita tentang pentingnya misi, visi, dan filosofi. Sebetulnya apa yang kita lagi mau taruh di dalam gereja, mau kemana kita bergereja, itu jadi penting. Kita tidak mungkin kerja tanpa arah. Ketika orang membuka perusahaan, ketika orang bekerja, seringkali kita kerja nggak tahu kenapa kita mesti kerja, kecuali cari uang untuk makan. Ya, sehingga bagi kita tambah uangnya, tambah puaslah kita, tambah gajinya, tambah senanglah kita. Apakah hidup kita mencapai tujuan kita? Apakah kita sedang menjalani apa yang menjadi panggilan Tuhan? Enggak jelas. Nyaris sulit sekali untuk menemukan orang Kristen yang bisa menjelaskan kenapa dia bekerja pada satu pekerjaan. Untuk apa dia bekerja. Tetapi terlalu mudah kita untuk membungkusnya demi kemuliaan Tuhan. Padahal apa? Iya. Nah, ini memang menjadi sangat serius. Sehingga penemuan diri kita itu menjadi sangat penting bagaimana memahami realita kita, pergumulan kita. Sehingga tiap langkah kita tidak menjadi langkah yang asal melangkah, tapi langkah yang mesti kita perhitungkan. Apakah di posisi kita ada kita sudah maksimal dan memberikan impact? Atau sebaliknya, kita ada di posisi yang kemudian tidak maksimal, justru menjadi satu hal yang sangat menyedihkan dan menjadi kontraproduktif. Ya. Nah, ini selalu menjadi pemikiran-pemikiran serius kita, saudara. Sebagai orang Kristen, suka atau tidak kita mesti memilih itu. Kalau orang-orang di barat tanpa bermaksud ke barat-baratan, selalu tahu diri dan hebat memilih. Sehingga kadang-kadang ada orang yang sudah S1, S2, S3, lalu kerja sosial. Kadang-kadang kita pikir, why? Kan gak ada uangnya. No. Hidup saya bukan cari uang dan bagaimana saya punya banyak uang. Tapi bagaimana hidup saya bermakna dan berarti. Ya. Ini dia sudah memilih hidup. Hebat ya. Yang kedua, kemudian orang-orang ini bekerja dengan cara luar biasa, sehingga dia menggumuli. Ada yang memilih anak, ada yang memilih orang tua jompo, ada yang memilih macam-macam bidang yang mereka lakukan. Bukan karena mereka tidak bisa top. Nah, di dalam dunia posmo sekarang, pencarian jati diri semakin luar biasa, ya, sehingga karier dibicarakan dan dipikirkan, hanya saja sayang tetap unsur materi menggoda. Sehingga yang tadi pertama itu jauh lebih murni dalam melakukan semuanya. Ya, ini menjadi sesuatu yang sangat hebat sekali. Itu sebuah perusahaan juga sekarang diterapkan. Kalau di luar sudah ya, apa yang disebut social responsibility. Jadi bagaimana company social responsibility itu dijalankan, tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosialnya. Diinteraksikan antara perusahaan dan kehidupan sehari-harinya. Ya, Indonesia belum terlalu jalan. Mana yang boleh deductible di pajak itu, mana yang tidak, itu belum terlalu clear. Ya. Itu sebetulnya menjadi sesuatu yang perlu juga dalam hidup kita. Ya. Nah, oleh karena itu juga ketika pajak diambil, dipungut, diatur, itu kan untuk membiayai yang tidak mampu sebetulnya. Sehingga muncul ajas kebersamaan, keseimbangan. Itu tujuan pajak. Sehingga yang tidak mampu ke rumah sakit untuk bayar banyak, ada rumah sakit yang dia bisa free, yang dia tidak perlu bayarkan begitu. Dari mana itu uang operasionalnya? Dari pajak yang didapat. Dan itu kan dikelola. Begitu juga seharusnya kehidupan kita, saudara. Apakah kemudian saya punya, lalu apa impact saya? Saya menyebutnya semacam kesadaran saya membayar premi asuransi hidup saya. Bukan premi asuransi Anda ke insurance pergi. Bukan. Hidupmu dengan orang lain. What you pay? Tetanggamu, temanmu, kawanmu, jiwa-jiwa lain itu. Nah, ini perlu. Itulah sebabnya perlunya kita menjadi orang Kristen berkelas. Kadang-kadang kita sama sekali tidak berkelas, ya. Saya kalau dengar satu orang, waduh Pak, saya dengar khotbah Syanu bagus Pak, khotbah Syanu bagus Pak. Saya bisa linglung. Karena saya tahu betul orang itu ajarannya miring setengah mati. Tapi memang dia tidak tahu apa itu miring. Karena dia juga tidak sadar kalau dia miring. Jadi semua dia bilang bagus. Gak berkelas begitu loh. Masa you gak bisa pilih sih? Mana yang berkelas? Ya. Itu sebab banyak sekali kanen-kanen dalam hidup kita menjadi orang Kristen. Ya. Karena memang sebetulnya kita bergereja gak penting kan? Apa yang kita dengar atau kita belajar. Lebih banyak penting kita happy apa enggak di situ. Diterima lingkungan itu apa tidak. Itulah unsurnya kita. Sehingga betul-betul kita sangat self-centered betul-betul begitu. Jadi diri kita yang menjadi pusat dari seluruh apa yang kita mau lakukan. Nah, karena itu mari kita menyadari itu lewat apa yang kita sebut misi, visi, dan filosofi. Yang pertama, misi itu adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita, saudara. Karena misi akan melahirkan gerakan yang bertujuan. Kalau saudara bergerak tanpa tujuan itu sangat berbahaya. Mau kemana kamu? Mau apa kamu? Begitu ya. Itu yang menjadi ukuran penting di dalam kehidupan ini. Ya. Nah, karena itu kita perlu. Ya, mau apa? Mau kemana? Sebelum bekerja, rumuskan dulu kamu apa. Jangan kerja, ikut-ikut kerja aja lalu terbawa arus. Atau melakukan aktivitas, ataupun pelayanan. Banyak kita pelayanan ya asal pelayanan. Pokoknya kan gitu. Sehingga impact hidup kita kalau kita mati dicatat, nyaris puluhan tahun hidup kita nothing karya kita. Bahkan mungkin teman-teman yang mengenang kita pun terlalu tipis. Bagi saya itu kehinaan dalam kehidupan. Apalagi ya kalau kemudian justru cemoohan yang banyak pada kematian kita, itu mengerikan. Ya, hidup kita itu makanya hargailah, kecuali memang kita tidak berharga. Karena itu harga hidup kita untuk bisa dihargai orang lain. Membuat diri menjadi sangat luar biasa. Ya. Yang kedua, pentingnya misi itu membuat koridor di dalam melangkah. Sehingga kalau sudah kita punya tujuan, saya mau ke sana. Tapi waktu melangkah saya juga gak bisa siksak-siksak gitu. Ada koridor yang saya mesti jalan di sini nih. Ya. Jadi saya berjalan di jalan itu. Ya seperti kalau saudara datang kemari kan gak bisa nyeruduk ke pinggir. Karena pinggir itu got gitu kan. Ada jalan yang saudara mesti ikuti. Ya, tata tertib yang mesti kita perhatikan. Yang ketiga, dia menjadi alat penguji operasional. Ya. Artinya waktu kita berjalan ini, kita masih berjalan ke tujuan kita apa tidak? Ya. Itu penting sekali. Ya. Jadi kita masih ke sana enggak? Masih tepat arah enggak? Ini sorry, ini lampu timer mati apa enggak nih? Dari tadi nyala tapi 40 terus. Nanti saya bisa khotbah 2 jam enggak ada yang tahu. Ya, oke. Okay. Jadi terpaksa saya mesti pakai, saya punya sendiri. Ya. Nah jadi kalau kita ngelihat saudara, bagaimana alat penguji operasional itu menjadi penting. Sehingga waktu kita jalan, waktu kita beroperasional, masih di situ enggak? Masih ke situ enggak? Masih tepat enggak ini? Diuji terus dia, dikontrol terus. Ya, sehingga ketepatan arah itu juga adalah misi. Sehingga ini udah mulai lari nih, balik. Eh baliknya kemana? Ke sana terus. Jadi kita tuh teruji, terus terarah, terus jalan, terus. Ya. Saya harus tahu hidup saya untuk apa. Sampai mati saya bagaimana? Saya sudah pikirkan semua. Ya. Habis ini saya mesti ngapain? Habis itu saya mesti ngapain? Saya sudah hitung umur saya. Dalam pengertian kegiatan yang saya akan lakukan di sana. Entah berapapun umur saya urusan Tuhan. Tapi yang bisa saya hitung. Apa yang bisa saya lakukan dan saya pikirkan. Ya. Karena saya mempunyai satu misi dalam hidup saya. Begitulah semua kita seharusnya di dalam kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Kemudian, dia juga menjadi satu cara kerja yang tertib dan terukur. Sehingga kita kerja yang saya bilang tadi, karena terarah, terukur, tidak amburadul. Apakah kita sudah jauh, masih dekat, atau sudah seberapa? Ya, masih kesana enggak? Jadi kalau saudara mau pergi ke, saya ingat waktu kita ke Sumatera begitu ya. Saya masuk satu jalan, terus sudah hampir 1,5 jam. Ini kok jadi makin aneh jalannya. Ya, kebetulan yang bawa driver saya. Tadi kamu waktu di sana itu belok mana? Ya saya lurus saja, Pak. Ya, tapi kok ini aneh? Berhenti pinggir dulu. Begitu saya tanya, memang udah salah jalur. Balik lagi, habislah 3 jam. Baru lagi kembali ke jalan yang semula gitu ya. Susra, kita tujuannya mau kemana? Jalannya kemana? Rupanya karena memang agak begini, yang dia bilang lurus, ya ketika posisi dia melihat ke kiri, ya dia lurus dah. Padahal masih sedikit kemari lurusnya itu. Jadi salahlah kita terbuang waktu lah 3 jam. Karena gak tahu mau kemana. Ya sudah dikasih tahu artinya gak tahu jalannya lewat mana. Gak ada ukuran yang dipakai. Ya. Nah kemudian dia bablas saja, mental sopir kan banyak begitu ya. Kita kesini ya, iya Pak. Udah jalan, lu kok lewat? Saya gak tahu di mana Pak. Gila bukannya nanya dulu. Kita ketiduran sampai bangun-bangun, tau udah salah jalan lagi. Tuh sopir yakin aja, kalau gak tahu kenapa nanya, gak nanya. Tapi sopir saya ngerti ya, karena kadang-kadang kan tidak semua sopir kemudian punya edukasi cukup bagus. Ya. Nah, sehingga dia mesti belajar. Tetapi sopir yang pinter, dia akan tahu kemana Pak, mau lewat mana Pak. Nah, kalau lewat situ macet, mendingan lewat sini. Malah kita dikoreksi, itu sopir yang hebat. Dia tahu tujuan itu, dia tahu bagaimana cara sampai ke situ, dia tahu mana yang cepat, mana yang gak cepat, dia tahu mana macet, mana enggak. Itu baru sopir. Kita akan suka sopir begitu dan akan kita pakai mati-matian deh itu ya. Jangan pernah dilepas. Nah saya tidak tahu kita menjadi orang yang tidak akan dilepas orang atau orang yang kemudian orang lihat kita aja nyesek. Ya. Aduh kalau nama dia lagi, aduh kalau begini. Nah ini menjadi pergumulan serius. Nah misi itu mengarahkan kita itu ke sana. Bagaimana caranya ya. Kemudian itu menjadi identitas kita yang jelas. Saya adalah saya yang berjalan mau menuju kemana, dan saya tahu saya berjalan, saya sudah sampai 3 langkah, belum sampai lagi 7 langkah, dan seterusnya. Hidup kita tahu, hidup kita hitung, hidup kita jalan. Ya, Nah, misi itu kita perlukan dalam kehidupan kita itu, saudara-saudara. Ya, tanpa misi kita nothing, tanpa arah, ya. Hidup yang lontang-lantung gak karu-karuan. Walaupun kemudian kita banyak uang atau seterusnya, hidup bukan itu. Maka kalau kita hidup panggilan hidup kita, beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkan. Kan begitu ya? Lalu kelolalah dunia itu. Tahukah kita apa yang menjadi tujuan hidup kita untuk mengelola alam? Hidup kita merusak alam. Hidup kita kacau balau. Yang mungkin cepat kita penuhi adalah tuntutan apa? Perintah pertama ya, beranak cucu ya. Karena tinggal matiin lampu aja itu. Tapi mengelola bumi menjadi persoalan serius bagi kita. Bagaimana caranya? Bagaimana ngaturnya? Padahal itu panggilan terhormat kita. Ya. Saudara-saudara, tapi ada yang perlu kita pahami dulu di dalam hal misi, visi, dan filosofi ini. Khususnya misi dan visi. Ya. Di dalam pembagian seperti begini, ada beberapa hal orang memahami visi dulu baru misi. Dalam manajemen umum memang visi dulu baru misi. Saya punya dream, saya punya mimpi, saya apa namanya berpikir dan saya sedang berpikir mau membuat rumah sakit yang besar dan penuh pengabdian. Itu visi saya. Lalu saya bikin misi tujuan untuk apa? Lalu saya jawab pertama A, kedua B, ketiga C, keempat D dan seterusnya. Ya, lalu kalau perlu saya bangun lagi falsafah dalam mengerjakan misi ini. Supaya mencapai visiku, falsafah kerjanya ABCDE. Ya, itu jadi falsafah kerja kita. Habit kita, attitude kita, itu disebut di situ ya. Yang kita bangun di dalam perusahaan itu. Oke, kita buat dalam hidup kita. Nah, mestinya perusahaan punya, harus punya. Hidup harus punya, harus. Apalagi kita hidup, mau kemana kita? Ya. Kita mesti memikirkan itu. Gereja ini tidak didesain untuk ramai. Kita punya misi dan visi yang khusus. Makanya kita melengkapi dan terus melengkapi bagaimana pembelajaran itu ada. Bahwa banyak di antara saudara belum bisa memahami dan masuk ke situ. Lebih memilih enak gak enak, jauh gak jauh, ada cara gak ada cara. Sangat-sangat-sangat pendek sekali untuk menyimpulkan sesuatu. Karena kita gak tahu ritmenya mau kemana nih. Padahal sebetulnya di warta dimanapun bisa dilihat begitu ya. Nah ini menjadi sangat perlu bagi kita. Jadi dari visi baru dia bikin misi. Tapi ada juga yang menggabungkan misi dan visi sekaligus. Visi dan misi perusahaan digabungkan jadi satu. Ya, pada umumnya kebanyakan visi, lalu diurai misi yang menjadi tujuan daripada visi itu apa, lalu falsafah atau attitude-nya, cara kerjanya kayak bagaimana, dan seterusnya. Ya, nah, bagaimana visi dan misi digabung juga ada misi dan visi company, visi dan misi company, dan seterusnya. Ya, dalam sebuah buku tentang bagaimana membangun misi dan visi dalam tiap company, ya Boeing merumuskan satu kalimat yang sangat menarik CEO-nya ya. Yang paling susah dari kerjaan itu bukan bagaimana merencanakan pekerjaan dan menjual produk-produk. Itu urusan sederhana. Tapi bagaimana membuat perusahaan ini punya misi dan visi yang clear, itulah persoalan yang paling serius. Sehingga seluruh karyawan itu bekerja dengan attitude mengacu kepada apa yang menjadi visi, misi atau misi-visi dari company. Itu CEO-nya Boeing begitu ya. Jadi waktu saya baca ya, orang-orang dunia dalam tanda petik. Ya enggak pendeta, enggak urusan ke gereja, enggak pernah mereka ke gereja, cenderung banyak yang ateis kita bilang gitu ya, atau minimal free thinker. Heran, hidup mereka lebih tertib dan lebih terarah. Kenapa kita yang Kristen bertuhan kok amburadul? Itu memalukan mestinya ya. Mestinya kita jauh dong, katanya kan kita jadi role model, jadi garam dan terang. Apa role modelnya? Apa garamnya? Apa terangnya? Apa yang orang lihat dari kita? Ya, kita jangan sampai kehilangan nilai itu. Nah, karena itu, kita mesti memikirkan itu. Kenapa kemudian gereja kita memulai dari misi dan visi? Seluruh lembaga yang saya dirikan mulai dari misi dan visi. Dan saya membuat bukan asbun. Ya, saya merumuskan dengan pemahaman saya. Ya, saya pernah ikut kelas manajemen gereja misalnya. Bikin visi dulu baru misi juga. Saya tahu itu manajemen umum. Ya, memang begitu, dream itu. Tetapi hidup orang Kristen bukan dream. Hidup orang Kristen adalah dipanggil keluar, itu kan gereja kan? Dari kegelapan, supaya datang kepada dia dalam terang yang ajaib, dan diutus menerangi gelap itu. Sehingga begitu saya bertobat, saudara bertobat, kita ketemu Tuhan, satu, beritakan Injil itu. Udah gak ada lagi tujuan lain. Ya, maka misi, kemana? Di mana? Apa? Visi. Apa yang Tuhan taruh pada kita, apa yang kita lihat, apa beban kita. Ada yang mau pelayanan anak, pelayanan remaja, pelayanan orang tua, silakan. Ada yang mau pelayanan pendidikan apa, silakan. ya, saya bergumul. Maka muncul visi kita. Indonesia ini, urusan pendidikan ini masih panjang ceritanya ini. Untuk mencapai titik standar yang oke. Ya. Tahun ini tahun yang sangat memalukan sekali. Makin gawat kita. UN saja pun masih ada polusi lengkap dengan larasan apanya. Ini mau perang apa mau ngapain? Apakah sudah terlalu bejat, terlalu busuknya para pelaksana UN itu sampai gak bisa dipercaya habis lagi? Kalau sudah begitu, apalagi gunanya ujian nasional? Ya. Dan saya lihat mental-mental yang payah. Ada pengamat daripada guru memberitahukan masukan. Bagaimana semua sudah diatur sedemikian rupa, jawaban yang divariasi versi 1, 2, 3, sudah diatur supaya jatuhnya di meja ini, dan seterusnya. Kita punya video klipnya. Tapi kemudian di pemerintah bantah, oh tidak ada apa. Semua cuma perang propaganda. Maka perang itu sudah tidak mendidik. Namanya pendidikan, ada yang ngomong, ada yang dengar dong. Lalu kita bertukar argumentasi, ayo dilihat. Bahwa ada fakta, mungkin 5 dari 10, oke. Tapi akui ada. Atau mungkin 1 dari 10, tapi ada loh. Satu ini kan mesti dihilangkan. Jangan gara-gara cuma satu jadi dianggap gak ada. Itu kan salah. Itu saja sudah tidak mendidik. Maka para pendidik ini berdiskusi dengan cara yang tidak mendidik. Indonesia ini udah gak tahu mau kemana. Ya. Jadi memang ada satu hal yang jadi parah di kita. Saya kalau soal UAN ini, anak-anak saya, karena anak kita di Kalimantan itu kalau gak lulus, saya kagum, pernah anak kita gak lulus. Ya. Selisihnya cuma satu nilai. Nilai rata-rata sih dia beres, tapi nilai total jadi masalah. Jadi konyol juga begitu ya. Jadi agak ada yang over, yang ini kurang. Jadi kacau dia. Jadi gak lulus. Tapi sebetulnya dia juga bisa lulus. Cuma dia gak mau nyontek. Karena semua udah ada bocoran kok sebetulnya. Ya, waktu saya dengar cerita saya panggil dia. Eh, Bapak kagum sama kau. Ya, saya bangga. Kamu gak lulus. Bagus. Kamu pertahankan keyakinanmu. Ya, bagi saya orang-orang seperti itu punya masa depan. Orang seperti ini akan hebat. Punya nilai moral. Pertahankan itu. Kalau ulangan dia biasa. Yang namanya bocor itu mah udah capek lah. Cuman kan kalau pemerintah maunya kita tangkap orang, tunjukkan hukum positif dan segala macam. Itulah enaknya dia. Dia duduk-duduk di sana, dia yang makan gaji, kita yang disuruh nangkap. Siapa yang mau? Padahal ini memang bukan persoalan guru saja, ini sudah sistem. Karena tidak ada kabupaten UN-nya jelek. Jadi sudah politik juga. Kabupaten itu berharap UN-nya bagus. Sehingga manipulasi makin gila-gilaan. Ya, nah kita kembali. Nah karena itu sebetulnya misi pendidikan kita ini mau kemana nih? Apa yang kita mau lakukan? Maka muncullah visi tadi. Kita bikin sekolah yang bermutu, beriman teguh, dan seterusnya. Tapi kalau cuma bikin visi punya begitu, apa gunanya bikin kalau kemudian amburadul pelajarannya sama saja. Sehingga ada karakter buildingnya, ada kantin jujurnya, ada kelas PA-nya, ada kelas apanya. Ya, saya lagi menyiapkan pembinaan kita untuk 6 tahun. Ya. Dengan kali 2 ada 12 tema besar, lalu disubkan lagi per bulan, lalu disubkan lagi nanti dalam PA dan seterusnya. Untuk mencapai apa yang menjadi visi kita tadi. Sekolah yang sungguh-sungguh itu. Ya. Sehingga kalau buku ini selesai, bahan ini nanti selesai, saya urus satu-satu. Sekarang saya kasih Jeremy untuk garap dulu, saya kasih breakdown besarnya. Nanti detail pelan-pelan, harap 3, 4, 5 tahun lagi mereka sudah ngerti. Saya akan revisi, lalu kita bukukan. Ya. Ini akan jadi buku panduan yang sangat luar biasa untuk sekolah Kristen. Nah, kenapa? Karena kita punya visi. Kalau enggak kan cukup bikin sekolah atau dapat ijazah selesai pulang kan? Kita bukan mau itu. Nah jadi jangan berpikir saudara, oh, saya juga punya visi pak begini. Kau ngerti enggak visimu? Itu dulu pergumulan serius itu. Jadi jangan asal lihat orang ngejeblak, mungkin ikut, lalu ikut bikin. Bukan. Apa yang sedang kita hadapi? Pergumulan apa yang sedang terjadi? Nah kita melihat ke sana. Lalu mulai menjawab tantangan ini. Ya, sehingga kita tidak sekedar ikut arus, tapi betul-betul kadangkala kita berjalan melawan arus. Nah maka kita percaya misi pertama Tuhan panggil kita untuk memberitakan Injil. Visi apa yang Tuhan taruh? Ah, kita mesti belajar berdoa, Tuhan aku garap yang mana nih? Kau kasih aku apa nih? Beri aku kepekaan untuk tahu kan gitu kan? Dan kita mesti menguji apa yang kita sebut visi kita. Memang itu Tuhan kasih apa enggak? Ya, melihat. Maka di dalam Alkitab bagus digambarkan visi itu ya. Sesuatu yang kalau tidak ada maka kacolah semuanya. Ya. Nah sekarang saudara, sebelum kita nanti tiba ke situ, saya akan bicara itu lagi. Apa yang menjadi misi? misi kita di dalam hidup bergereja atau misi di dalam hidup orang Kristen adalah kesadaran akan panggilan Tuhan yang berdaulat untuk menjalankan tugas yang diberikannya. Jadi itu adalah panggilan yang tidak bisa kita tolak. Panggilan tidak tertolak. Ya, untuk menjalankan tugas itu. Dia beri kita misi itu. Ya, sehingga misi di sini bukan sekedar tujuan yang saya pilih berdasarkan mau saya, tapi tujuan yang ditetapkan Allah kepada saya. Iman, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injilku. Saya jawab, ya Tuhan, ini aku. Seperti saya, ini aku, utuslah. Begitulah seharusnya kita menyadari semuanya, saudara. Sehingga kita sadar akan panggilan berdaulat yang tidak bisa dinegokan. Kita gak bisa bilang suka, gak suka di sini. Ya, Yunus diutus Tuhan. Yunus tidak suka. Dia coba melarikan diri. Tuhan tangkap, Tuhan lempar dia ke Niniwe. Tugas selesai, sayang, dia kurang menikmati. Mestinya kita menyatu dengan si pemilik tugas. Kenapa Yunus gak kurang menikmati? Karena dia gak mau. Kenapa dia gak mau? Karena dia anggap Niniwe ini kafir, jahat, ngapain diberkatin, ngapain diselamatkan. Secara teknis ya, Yunus ada benarnya. Karena kira-kira 60-70 tahun kemudian, Niniwe menyerbu Israel. Coba kalau dihancurin, kan kagak nyerbu. Jadi kalau kita baca sejarah, kita bisa ngeliat, iya juga ya, ada benernya loh Yunus. Tetapi Tuhan mau lain. Nah itu sebab mengikuti ritmenya Tuhan itu, masuk ke maunya Tuhan itu, enggak segampang yang saudara pikirkan. Enggak sederhana itu. Jangan menyederhanakan itu. Gumulilah dengan sungguh. Ya. Sehingga apa yang menjadi kehendaknya dan keinginannya itu yang kita mesti pergi. Yang kedua, misi itu bersifat tunggal dan final. Enggak ada dua misi. Cuma satu, tapi ingat ya, yang manajemen salah enggak? Ya enggak, karena manajemen berangkat dari dream. Aku bermimpi, aku punya mau, aku punya visi, bikin rumah sakit yang besar, yang penuh kasih sayang. Kenapa? Supaya bisa mengobati orang-orang dalam segala macam penyakit, bisa menolong orang susah, dan seterusnya. Memberikan pelayanan yang berkarakter Kristen, dan seterusnya. Enggak salah. Persoalannya adalah kita ini, sebagai gereja. Dari mana kita berangkat? Saya bilang tadi dari misi. Karena ini bukan soal kau melihat kau mau ikut Tuhan apa enggak mau ikut Tuhan. Nanti dulu. Tidak pernah kau bisa ikut Tuhan. Tidak pernah kau bisa melayani Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang panggil. Kedaulatan panggilnya harus direspon dan disuruhnya kita memberitakan Injilnya. Cuman satu, enggak ada yang lain. Kemana? Ke seluruh dunia. Itu tempat. Kemana saja. Satu, memberitakan Injilnya. Ya, tentang dia, bukan tentang kau, bukan tentang aku. Tentang dia, bukan tentang gereja kita. Omong kosong itu. Waduh, menarik ya. Jadi kalau kita sadar itu, maka kita tidak akan pernah menepuk dada kita dalam pelayanan. Kita enggak akan rasa terlalu hebat pelayanan. Kita akan terus belajar dan belajar dan belajar dan belajar dan belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Kapanlah kita bisa? Jangan bilang sama ya, memasuki semangat sajalah. Seperti Yesus turun dari surga dengan misi tunggalnya. Menyelamatkan orang pilihannya. Clear, jelas, dilakukan dan dia mati di kayu salib. Di track itu aja kita susah, apalagi menyelesaikannya. Karena itu saya suka ketika Yesus lagi makan ya di kisah Yohanes 4 itu, perempuan Samaria itu. Lalu ditanya, mungkin dia sudah makan, siapa yang kasih makanan? Lalu Yesus jawab apa? Padaku ada makanan yang tidak kalian kenal. Siapa yang kasih dia makan nih? Kasih makan apa nih? Makananku adalah melakukan pekerjaanku dan mengerjakannya sampai selesai. Dia gak putus di tengah jalan. Dia gak pelin-pelan. Dia gak lari sana, gak lari sini. Dia straight. Ditinggalkan, dia tetap jalan. Murid-muridnya bubar, dia tetap ke salib. Wow. Saya selalu berpikir itu dan merasa malu dengan apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, bukan? Nah jadi misi itu begitu luar biasanya. Dia menjadi motor dari kehidupan gereja. Dia menggerakkan gereja, misi untuk memenangkan jiwa itu. Kita melakukan itu dengan banyak cara. Ya. Kita melakukan itu dengan berbagai hal yang mungkin dan cepat dan efisien. Kalau sekolah didirikan gereja, tunggu gereja ini gede, enggak tahu kapan. Kalau semua media dikerjakan gereja, tunggu gereja ini banyak uang supaya budgetnya ada ekstra untuk mengisi yang lainnya, enggak tahu kapan. Shortcut, yes, bikin lembaga. bikin lembaga. Dua-dua saya dirikan. Mengumpulkan lagi orang-orang yang tidak bisa bergabung dengan gereja kita. Tapi punya semangat yang sama. Bergerak, bergerak. Tapi semua dari satu titik. Nah itu yang saudara selalu perhatikan video klip warta kita. Kalau kita mau mulai kebaktian kita. Video klip pelayanan kita. Pikirkan. Berapa besarnya yang kita kerjakan. Jaringan yang luar biasa. Dengan gereja yang keuangannya pas-pasan ini. Yang gedungnya belum punya. Saya selalu berbesar hati dan bersyukur kepada Tuhan. Ya, boleh gereja kita tidak terlalu besar. Tidak punya gedung. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan boleh pakai kita dengan banyak hal. Ya, ini harus menjadi semangat kita. Sehingga misi itu adalah identitas kekristenan kita. Kenapa sih yuk beritain Injil? Kenapa sih yuk pergi? Kenapa sih semangat banget? Karena Kristus mengasihi aku. My identity. Ini identitasku. Nah gereja itu saudara, kalau tidak ada misi, maka gereja itu sudah mati. Maka kalau gereja cuma pesta pora, haleluya, puji Tuhan, khotbah ini, berkat Tuhan apa, demi Tuhan yang hidup, itu sudah mati. Tapi pasti kalimat saya akan dimusuhi banyak orang. Ya. Maka Yeskiel melihat orang Israel dan berkata, kalian persis seperti bangkai yang berjalan, tulang belulang yang bergerak. Mau mengatakan kepada orang Israel yang mati rohaninya itu. Ambruk itu. Kalimatnya keras banget ya. Tapi yes. Kita seringkali seperti tulang belulang yang jalan ya. Jangan sampai begitulah Tuhan melihat kita. Semoga kita manusia berdaging karena punya misi itu. Semoga kita gereja yang dipuji karena punya misi itu. Ya. Apalagi kalau kita bergereja untuk cari nama. Melayani untuk cari uang. Habislah kita semua. Ya. Sudah hilanglah panggilan itu, sudah bukan Kristen lagi kita. Karena itu kita mesti strike di situ, kuat di situ gitu ya. Jadi tanpa misi, gereja itu sudah mati. Jadi misi itu harus bertumbuh kuat dalam hidup kita. Yang Tuhan taruh dan jadi perintah Tuhan kepada kita. Yang tidak bisa kita bantah. Tunggal, final. Jangan diskusi lagi soal itu. Soal bagaimana caranya, itu soal teknis. Soal di mana tempatnya, itu soal teknis. Itu yang kita sebut apa namanya visi ya. Nah, misi gereja adalah memberitakan Injil itu ke seluruh bangsa ya, membaptis, mengajarkan kehendak Allah sesuai perintahnya. Bagaimana kita mengaktualisasikan mandat dan otoritas Injil itu ya dalam kehidupan setiap orang percaya dimanapun, kapanpun, sehingga mandat biblical, mandat kultural betul-betul harus kita jalankan. Maka sebagai gereja kita mesti kuat dalam berteologi. Tetapi hadir dalam berbangsa dan bernegara. Gak gampang. Kalau mau bicara jadi pendeta sejatinya, saya baca sejarah gereja, waduh, gak ada pendeta seecek-eceknya. Pendeta enak-enak saja asal khotbah. Gak ada. Kalau gak dia filsafat, dia politik, dia pemikirannya tentang segala sesuatu itu memberi sumbangsi yang besar sekali. Mereka berkelahi betul-betul dengan dunia ini. Mereka berpikir tentang cara berpikir bagaimana ini dan bagaimana itu. Maka saya selalu memberi apresiasi tersendiri kalau baca majalah atau baca koran gitu. Ada penulis Kristen memberikan bahasanya tentang bangsa negara. It's a good point. Ya. Saya selalu merangsang diri di dalam menulis, dalam apa, berpikir tentang konteks berbangsa, bernegara. Itu sebab saya akan ringan kaki kalau diundang jadi narasumber dalam diskusi politik. Saya mau berbicara bagaimana orang Kristen punya pikiran tentang politik. Ya, ada satu orang partai lagi minta waktu di jadwal saya itu mau ketemu. Saya sendiri belum tahu ini apa yang mau didiskusiin. Ya, tapi saya pikir oke, silakan datang. Ya, tapi saya sendiri belum persis, saya bilang ya, mau diskusi apa urusannya ini. Apa yang mau dibicarakan. Tetapi saya seringkali berinteraksi. Sampai dua berkali-kali saya diajak masuk partai. Saya bilang masuk enggak. Saya bicara iya, mengamati iya. Karena panggilan saya bukan ke situ. Saya mau jadi pendeta. Dan bagi saya itu clear. Enggak akan berpindah saya gara-gara itu. Tetapi saya tidak akan lepas tanggung jawab terhadap realita kehidupan berbangsa bernegara. Saya akan memberi kontribusi seturut dengan apa yang bisa. Banyak yang kita mau lakukan susrah, karena itu memerlukan energi yang besar dan keterlibatan kita lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Ini misi gereja. Kemudian apa itu visi? Visi itu adalah ketajaman melihat ladang pelayanan yang Tuhan sediakan. Ayo lihat kelilingmu. Mau apa? Saya kasih contoh sederhana. Bagaimana visi itu harus diuji dan teruji. Membuat visi itu di atas kertas gampangnya setengah mati. Kalau ada yang megang brosur Mika pertama kali, pasti akan ketawa ya. Saya pun ketawa ngeliat brosur itu akhirnya. Karena kita punya beban yang sangat luar biasa, membangun sekolah, ya, SMA di tiap kabupaten, universitas di tiap provinsi. Keren ya. UI aja kagak buka-buka cabang, kita mau buka semua provinsi. Hebat gak dah? Universitas Kristen, Petra, berjuang berpuluh-puluh tahun untuk jadi Petra yang cukup kuat di Surabaya. Immanuel yang ada di Kalteng sudah Senin Kemis. Ya. Salatiga Satya Wacana yang disponsori oleh gereja. Udah jungkir balik, tarik-menarik kekuasaan. Udah lama. Ya. Ukrida sudah lama. Ya. Tapi belum tetap bisa melejit. Ya. Uki sebagai universitas Kristen yang hebat. Sudah naik, turun, anjlok, gak karu-karuan. Bagaimana mau mengangkat itu semua, itu sudah pergumulan tersendiri. Baru sekarang saya pikir, gile, mau bikin universitas di tiap provinsi, ngurus satu aja ke SD, SMP, SMA, udah bengek. Baru saya sadar, God, ampuni aku, terlalu besar mimpiku. Lalu orang bilang, gak apa-apa Pak, mimpi besar. Betul, tapi tahu diri. Tahu dirilah siapa kamu. Who are you? Sehingga kita mulai revisi. Dulu kita pengen mendirikan rumah sakit, maka ada balkesmas. Tapi kalau kita duduk lagi pelan-pelan, bergumul jalan. Yaelah, balkesmasnya sudah bertahun-tahun ini. Sampai sekarang belum ada dokter tetapnya. Ini lagi nunggu-nunggu si lady ini ya. Berdua supaya si lady jadi ke sana. Jadi dokter di sana. Bu ada sekian kali masuk di tempat kita. Orang yang bisa PTT di sana. Bayangkan kalau kita mau bikin rumah sakit. Kayak apa itu beratnya? Ya, kita ada poli umum, ya ada poli gigi. Poli gigi, kalau mau beli kursi untuk dokter gigi aja, berapa ratus juta itu? Taruh di situ. Siapa pula dokter giginya? Persoalan lagi kan? Ada kursinya, tidur kan gak otomatis itu ya? Tidur langsung cabut. Ketok-ketok kan gak begitu. Baru sadar lagi, aduh Tuhan ampun. Terlalu gede mimpi kami. Karena manajemen rumah sakit beda sama sekali dengan manajemen sekolah. So very, very, very different. Bedanya bumi langit jadi sulit memaintainnya. Bagaimana nih? Waduh, sadar kita. Terpaksa. Mulai perhatiin lagi. Memang sebetulnya Tuhan suruh begitu apa enggak ya? Kita mesti nanya lagi diri kita kan. Oh, mana di ambisi diriku? Mana yang Tuhan mau terseleksi? Cetrek, cetrek, cetrek. Pelan-pelan, pelan-pelan. Aduh, ngos-ngosan ya. Saya mau katakan, kalau saudara lihat brosur pertama kita, visinya itu bengek. Hari ini saya tahu kan, kalau baca, ya Tuhan, bersemangat kali aku. Ya, tapi aku lupa, aku Bikman Sirait, bukan Tuhan Allah ya. Kalau Tuhan Allah bikin tiap provinsi, gampang lah itu. Kita mau bikin segede gitu. Bapak gak yakin? Jangan bilang gak yakin. Banyak sekali orang bilang, Pak, kita mesti yakin. Gini, kau udah bikin sekolah belum? Belum, aku udah bikin. Jadi gak usah ajari aku soal yakin. Ngerti maksud saya ya? Aku ini udah kerja, kau belum. Jadi gak usah ajari aku soal itu. Bukan itu masalahnya. Hari ini kalaupun aku mati, jadi seluruh di provinsi, siap aku mati. Tapi aku mesti tanya, berapa yang Tuhan kasih? Ingat, kita memberi berdasarkan apa yang dia beri. Berikanlah berdasarkan yang ada padamu. Dia gak paksa kita. 2 jadi 4, 5 jadi 10, 1 ya jadi 2. Kan mesti begitu kan? Berapa talenta yang kukasih? Aku ternyata belum berhitung. Berhitunglah. Mulai kawan-kawan kita revisi nih. Perbaikin ini. Kita banyak perbaikan. Makin menyadari. Gak sederhana. Kalau dari luar gampang semua orang ngelihat. Ya maka kalau orang sekarang undang saya bicara sebuah yayasan begitu. Kita akan ini akan. Saya cuma bilang sorry. Yang you tancap 8 ini. Satu aja kamu jalanin. Buang yang 7. Satu ini aja kamu jalan udah bagus. Terus saya lihat mereka. Mereka pekerja. Mereka ini. Mereka itu gak ada full time-nya. Maaf ya saya bukan merendahkan. Pengalaman kita yang sudah ada. Yang kamu pengen itu semua di atas kertas. Tapi tidak mengukur sejauh mana kita bisa. Itu penting. Ya. Oleh karena itu kita perlu hati-hati. Yang kedua, visi itu bersifat majemuk dan dinamis. Tidak satu. ada yang mau pendidikan anak silakan, ada yang mau pendidikan orang tua silakan. Kita aja di sini sudah satu lembaga pendidikan, satu pemberitaan kan, lewat PAMA. Kita bermain di media cetak, kita bermain di televisi, di radio. Ya. Nah, jadi yang kita kerjakan ya itu bersifat majemuk. Tapi untuk satu misi, bagaimana lewat pendidikan memberitakan siapa? Injil itu. Bagaimana lewat media memberitakan siapa? Injil itu. Ya, tahun ini saya rasa saya sudah mesti rumuskan semua. Ya, nanti saya akan bukukan lagi pelan-pelan, lagi susun dulu kan sudah ada parsial-parsial. Konsep pendidikan kita itu kan pimpin ya, pekabaran Injil melalui pendidikan interaktif. Sehingga kata pimpin itu, kita mau memimpin orang untuk mengenal Tuhan dengan baik. Nah, ini mesti dirumusin ulang lagi yang udah ada-ada, kumpul-kumpul lagi semua tulisan supaya jadi satu buku. Saya lagi beresin juga gereja, lagi beresin juga Mika. Dua ini yang mesti konsentrasi saya dulu sementara. Ya. Nanti PAMA juga kita mesti rumusin lagi dan seterusnya. Capek rasanya. Yes. Ya, tapi kalau Tuhan taruh di hati kita, masa kita berhenti ya? Dan itu menjadi gairah dari kehidupan gereja. Ayo, kita ada kerja nih. Lagi, kesini, kesini. Waduh, rasanya itu bergairah. Saya enggak tahu saudara malah ini bergairah apa enggak. Tapi dapatkan itu. Jangan sampai, aduh saya jenuh pak, something wrong. Stop, berhenti, masuk ke kamar. Tenang dulu kita. Karena tidak mungkin pelayanan menjenuhkan. Jenuh adalah kegiatan pelayanan. Kita tidak sedang melayani, itu sebab jenuh. Tapi kita sedang berkegiatan yang namanya pelayanan. Maka jenuh. Ya, jangan kalian pikir saya enggak. Saya seringkali mesti duduk diam, merenung, berpikir. Ya. Mesti ambil waktu lagi. Terus menerus cek and recheck dalam kehidupan ini. Tidak mudah, tidak gampang. Oleh karena itu kita mesti maju. Capek. Kalau capek, ya memang capek lah. Namanya juga orang kerja capek ya. Tapi kalau capek pelayanan, itu aneh lagi. Itu gak mungkin. Berarti kita lagi-lagi sedang berkegiatan. Selalu ada energi ekstra yang Tuhan beri kepada kita. Ya, itulah yang kemudian bagaimana visi mengerjakan di sini untuk di sana. Visi itu adalah ngelihat. Kita lihat anak-anak nih. Ini sejak 98, saya sudah rasa beban berat setengah mati. Karena anak-anak kita pengangguran itu tidak kurang dari 60.000 data sosial, ya dapat Depsos itu, 60.000 anak-anak tambahan di jalanan. Karena 98, kerusuhan, banyak PHK, ekonomi susah kan begitu ya. Ini anak-anak jalanan. Dan anak-anak jalanan itu, SD, maaf ya, sudah bilang sudah melakukan hubungan seksual di bawah lampu merah. Mengerikan sekali. Kalau saudara pulang, langsung sampai rumah tidur, pasti saudara gak tahu ada masalah kan ya. Kalau kau mau turun dan kau lihat baru kau tahu. Waduh batin saya menjerit tapi saya mau bikin apa ya? Aduh Tuhan gimana yang menolong mereka ini? Sementara bayangan anak putus sekolah sudah makin real nih. Kan orang tua kena PKK, hilang kerja ini, kerusuhan. Waduh kacau nih, ngeri sekali nih. Berat sekali. Kos yang harus dibayar akibat 98 itu. Mau jadi apa ini anak-anak? Saya punya visi. Menolong anak, yes. Punya uang? Kagak. Punya kemampuan? Apalah ini? Aku bukan guru, bukan apa. Bagaimana ini caranya? Saya berdoa betul-betul. Itu lahir di GPPB. Gerakan Pengabdian Pemuda Bangsa. Saya mulai dari satu gereja. Karena saya belum pendeta, kita belum ada gereja. Saya hanyalah seorang mahasiswa teologi yang mau jadi hamba Tuhan, yang bergumul dan tidak rela kalau tidak bekerja. Tapi gak tahu apa yang mau dikerjain. Sampai Tuhan berhikmat, saya masuk satu gereja, saya kumpulin pemudanya. Kalian semua, bapak, mamamu orang kaya, itu di pelit saya ngomong. Uang kalian, uang jajan cukupkan banyak. Kalau kalian keluarkan uang jajanmu sebulan 10 hari, bisa enggak? 10.000, bisa pak. Malah ada yang bisa lebih. Oke, good. Kamu sekarang dari pelit, berani enggak kamu ke seberang? Ke Muara Angke, tempat nelayan itu ya. Ini kebetulan Chinese semua teman-teman, orang-orang Tionghoa. Enggak berani, kau big man. Saya dipanggil kok dulu ya. Gak berani kau Big Man. Kenapa lo gak berani? Ngeri kau Big Man. Yes, memang harus ngeri dan hati-hati kalau gak dipukul kau di sana. Karena kau tidak buat apa-apa di sana. Kau selalu pergi dengan hal yang hebat. Kau naik motor minimal atau naik mobil, dia jalan kaki. Kau klakson, dia terpaksa lompat. Kau tidak tahu perasaannya dibawa kayak apa. marah, tapi gak bisa apa-apa. Ada kesempatan 98, pecahlah semuanya. Campur aduk lah itu. Oke, sekarang ayo mau ke sana. Waduh, gimana caranya kok Wingman? Saya kumpulin, berapa uang bisa kalian kumpulin? Kira-kira 600 ribu waktu itu anak-anak kumpulin. Baru tahap pertama, 600 ribu. Oke, good. Ini ya, ini saya mau didik kalian. Jadi jangan dimajukan ke program gereja, saya bisa ngomong ke pendetamu, ke majelismu. Tapi saya gak mau, saya mau kalian. Uang saku. Iya kok Wingman, udah kita pergi deh. Masuklah kita ke satu sekolah, kumpulin semua. Saya tanya, Bu, berapa anak yang bayar uang sekolah dan tidak bayar uang sekolah? 95% tidak bayar. Gak bisa bayar, Pak. Walau mak, 95 itu berapa orang? Sekian ratus. Waduh mak, berapa uang kalian tadi 600 ribu? Hitung, rata-rata costing itu kira-kira 15 ribu per anak. Satu semester 75 ribu bisa beli ini, beli itu, dan segala macam pada waktu itu. Oke, berarti dapat anak ini kira-kira 30-an ya. Bisa di 30 ribuan, 30 anak. Bu, bisa enggak pilih 30? 30 orang yang paling susah. Dipilihlah 30 paling susah, 99% muslim. Oke, dididiklah anak-anak ini. Oke, datanglah mahasiswa-mahasiswa ini ke sana. Kulit putih bersih begitu ya. Ngajarinlah anak-anak di Muara Angke yang kurus-kurus ini. Ya, yang matanya belok begitu, hitam kulitnya. Karena laut terus kan. Yang rumahnya itu RSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Saya masuk sekolah itu, ibu kasih waktu kapan? Pulang sekolah segini-gini, boleh pakai ruangannya? Boleh. Pakai Pak Bigman. Udah pakai. Datanglah anak-anak ini, ngajarlah les tambahan. Oke? Okay? Les tambahan, terus dibeliin baju, beliin apa. Lama-lama uang tambah terus. Wah, anak-anak ini sharing sama temennya kan? Yang ikut sampai yang gak ngikut, yang ikut. Waduh, boleh. Pada nambah. Sampai akhirnya saya mau cerita cuma satu orang, Amoy. Dia bilang begini, Mas. Kok Bigman? Saya sekarang gak takut masuk muara Angke. Waduh, keren amat dia ngomong. Ah, lu masuknya siang kali. Malam kok Bigman, gak pusing. Iya dia naik sepeda kalau masuk ke muara Angke. Dia ngasih les anak-anak di situ. Kalau dia pulang, ci. Semua orang muara Angke juga tahu panggil ci. Siapa sih itu? Dia ngajarin anak-anak. Semua orang ya udah tenang. Aman sekarang gak mati dia. Amoy, gendut, matanya sipit. Ngajar, ya si Abu yang hitam, kurus, matanya belok, kopi susu, bertemu itu. Siapa bilang tidak bisa? Jangan cengeng kau. Berapa uangmu Bigman? Enggak ada. Aku punya hati yang sungguh. Kalaupun aku bantu mereka, uangku sangat terbatas. Karena statusku, mahasiswa teologi, bisnisku sudah enggak ada. Tapi maaf ya, saya tidak suka, saya tidak berbuat. Sudah kerja? Yes. Lalu mulai lagi buka Kartini, Taman Sari, semua bergerak. Kartini bilang, kau Bigman, ini semua yang Tionghoa semua, janis-janis semua ya. Anak-anak kemarin kita bawa 60 anak. Kemana kalian pergi ke dunia fantasi? Waduh tuh anak-anak Pak Bigman senang banget kayak ngeliat apa. Ya gak pernah masuk kancol. Apalagi main di dunia fantasi, gak pernah mimpi itu. Main mereka senangnya setengah mati. Sampai gak mau pulang gak? Kita mau sampai jam 1 apa sampai jam 3 deh. Habis pada pengen-pengen, ya udah kasihan, ya udah main deh lagi dah. Diperpanjanglah waktu. Lebih dari yang ada. Berapa bayarnya? Kecil. Tapi tahu kau, anak-anak muda ini kasih uang. Pergi anak-anak ini ke Dufan. Bahagianya setengah mati. Kau tahu kebahagiaan? Itulah kebahagiaan. Anak-anak ini banyak ditolong. Ya. Sekarang GPPB itu ada di tempat kita. Tapi ternyata enggak mudah ya cari anak-anak yang mau mendidik, yang mau jadi guru, punya komitmen. Saya harap ada di antara kita yang terus sadar dan melihat itu. Saya butuh orang sebetulnya yang punya hati jiwa pendidikan dan mau kerja, yang enggak cengeng-cengeng. Jalan 2003. Belum melangkah sudah cengeng. Alhamdulillah apalah. Pusing kepala saya jadi. Tapi saya rindu. Bilakah Tuhan kau berikan? Karena GPPB saya mau gedein di Jakarta. Untuk anak-anak pinggir jalan itu. Saya siap untuk pergi ke PDNK. Untuk pinggang semua sekolah-sekolah negeri. Sore yang kosong untuk pakai sekolah. Kalau ada yang berjibaku kuat, berani. Kita bikin sekolah. Untuk anak-anak penyemir sepatu. Sama yang gak sekolah-sekolah itu masuk sekolah semua. Sampai sekarang. Belum jalan. Harus paham. Waduh, teller ya. Nah saya berharap, saya gak tahu kadang-kadang mimpi saya sekarang adalah, Tuhan kira-kira anak dari Mika ini kalau ada yang lulus bisa dibentuk apa. Ya sampai so far begitu. Ya kita mesti latih satu-satu dan seterusnya. Visi itu membuat kita bergairah. Wah, satu belum, satu lagi. Rasanya waduh, banyak banget yang mesti dikerjain kan gitu ya. Maka saya adalah orang yang amat sangat senang kalau ketemu teman yang tahu menempatkan diri dan tahu membantu. Aduh, kalian tahu kehadiran kalian. Bagi saya itu blessing. Thanks God. Sekarang dapat yang bisa ngelihat apa yang kulihat. Aduh, aku berterima kasihnya setengah mati. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Itu kebahagiaan buat saya. Ya. Bagaimana kita mengerjakan di sini untuk di sana? Karena visi kita lihat akan begini, tarik kemari, akan begini, begini, tarik kemari. Itu sebab pada waktu 98 saya ngomong itu udah bahaya, di gereja juga saya ngomong, enggak lama lagi muncul kapak merah. Saya sudah duga, anak ini mau kemana? Bakal jadi bajingan ini, tapi saya enggak ngerti kalau mereka nanti kasih nama kelompoknya kapak merah. Itu 15 tahun ke bawah itu. Bagaimanapun anak ini lapar, enggak makan, bapak emaknya enggak bisa kasih. Ya udah jelas lah. Ber. Maaf ya, free sex tadi berjalan itu semua. Anak-anak di bawah umur. Kalian pikir free sex itu ada di gaya hidup orang kaya yang di atas sana jet set. No. Anak yang di pinggir jalan ini. Dan sampai sekarang itu masih berlanjut. Saya kagum sama orang-orang LSM. Gerakan orang miskin ini gak banyak omong mereka kerja. Tak ada uangnya. Yang membuat saya kadang-kadang jengkel, kesel adalah banyak orang itu bukan Kristen. Kemana orang Kristen? Ayo bangun visi kita. Hidupkah kita untuk Tuhan kita? Kita lakukankah? Jangan-jangan kita baru kerja sedikit, belum berkeringat, tapi sudah berteriak. Selalu mau minta berkat Tuhan. Apa tidak malu kita? Bekerjalah. Tuhan tidak mungkin lalai memberkati kita ya. Pasti dia tahu. Karena itu kita mesti berjuang. Oleh karena itu, lihat apa yang akan terjadi. Bereskan dari sini, itu visi. Melihat jauh ke depan. Ya. Dan bagaimana tanpa visi gereja itu akan kehilangan arah. Kebaktian, habis, selesai, haleluya, pulang. Bikin musik bagus, performance bagus, semua bagus. Oke, haleluya, semua senang, pulang. Itu gereja? Bukan. Belajar enggak kali? Itu gereja. Kita bikin kebaktian bina doktrinal. Ya. Saya belum lihat semua datang. Tapi saya tidak akan berhenti. Saya hanya berdoa dan berharap ada beberapa orang yang setia. Saya gak akan stop. Saya akan terus persiapan. Mungkin kalian bosan dengar, tapi itulah yang terjadi tiap kali mesti menyiapkan, apalagi kalau udah begini. 7.30, jam 10. 7.30 bina doktrinal, jam 10 seminar. Udah beda temanya. Kemarin mesti ngajar ABC, saya sudah teler-teler, tidur 4 jam. Ya. Malam ini tidur lagi 5 jam. Sudah kurang dari stok saya. Tetapi saya terlalu percaya, tiap keringat yang keluar akan jadi berkat. Dan saya berdoa itu. Entahlah kalau sudah mati aku baru orang bilang, benar ya yang si Bigman kerjakan. Ya gak apa-apa juga lah. Ya mungkin tunggu mati baru dikenang ya. Tapi kalau masih hidup kita bisa bersama. Kenapa tidak? Bukankah itu indah? Ayo kita bangun visi itu untuk bergerak di situ ya. Tanpa visi kita akan kehilangan arah. Visi gereja. Menjawab dan memenuhi kebutuhan zaman dengan melahirkan SDM Kristen yang beriman teguh, berwawasan luas dan berpengetahuan tinggi melalui ibadah, pendidikan dan sosialisasi. Kenapa ada GPPB? Itu bagian dari pendidikan. Saya selalu berdoa tapi juga gak ngerti ya, Tuhan kasih dong ruko yang di depan. Kalaupun belum dapat tempat, kalau di Bobok itu ada dua kelas, ada ini, ada itu. Ya, Senin akan ada tukang, saya akan mau rubah yang di lantai bawah itu menjadi dua kelas. Supaya GPPB bisa pakai lagi. Saya mesti putar-putar otak, atur-atur dengan lahan yang kecil itu. Gimana nih ngerjain ini semua, begitu ya. Supaya semua bisa jalan. Bukan untuk kitanya. Ini GPPB bisa ruangan. Anak-anak ini juga mesti diapresiasi. Siapa yang mau lihat mereka kan? Siapa yang mau hargai? Kita orang tua lah, tolong datangkan selalu saya bilang ya. Bagaimana kita mempersiapkan, melatih dan mengutus. Ya, umat itu sehingga hadir sebagai terang dalam kancah kehidupan berkeluarga, bergereja, berbangsa, dan bernegara. Ya kan ya? Kalau kita gak bisa berkeluarga baik, bagaimana kita mau bergereja jadi baik? Kalau gak bisa bergereja baik, bagaimana kita mau bernegara baik? Omong kosong lah itu. Setialah kau dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan apa? Kesetiaan dalam perkara besar. Bersinarlah di ruang kecil yang bernama keluarga. Tuhan akan membuat engkau bersinar di gereja yang lebih besar. Dan di negara yang lebih besar lagi. Camkan. Amsal bilang, jikalau tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Dalam bahasa Inggris, without vision. Ya, jadi kayak kata visi. Indonesia menerjemahkannya sebagai wahyu. Ya, futuristik, melihat ke depan, jauh. Ya. Jadi memang semangat dari wahyu itu begitu. Tapi bukan wahyu dalam pengertian Tuhan mewahyukan. Seperti ke Yohanes itu ya, menulis kitab wahyu. Beda ya. Tapi lebih kepada melihat sesuatu yang belum terlihat. Dan kemudian bergerak, mengantisipasi. Sehingga mestinya itu hancur. Tapi menjadi terselamatkan karena sudah diselesaikan, diantisipasi dari sekarang. Yang terakhir. Bagaimana filosofi? Filosofi adalah pelayanan, apa falsafah pelayanan ya, yang berbasiskan ketetapan hukum Tuhan. Kita mesti punya falsafah dong. Oke, ada misi, yes. Kita mau memberitakan Injil Kristus. Kemana? Visi lihat. Oh, lewat ini, lewat itu, lewat ini. Gereja atau apa? Kalau kita di sini tentu. Bagaimana gereja kita menjadi gereja yang misioner dan gereja yang kritis untuk kan gitu ya, menggerakkan dunia. Lewat dua sayap kita, baik Mika maupun Pama. Ya. Nah ini kita lagi mau bergerak terus. Tapi harus ada cara kerja dong. Kan gitu. Harus ada ukuran bagaimana kita bergerak untuk mencapai misi kita itu. Maka itu menjadi ada falsafanya. Bersifat pelengkap dan pengikat. Ya. Dia jadi menyebabkan suplemen untuk apa yang sedang kita kerjakan. Melengkapi sendi-sendinya. Ukuran nilai spirit kita dalam bekerja. Kita ada di sini enggak? Falsafah ini kita pakai enggak? Ya. Falsafah kita punya undang-undang dasar. Kita punya falsafah juga namanya Pancasila. Gitu ya. Tapi kita juga punya NKRI. Ya. Bagaimana itu harus jadi semangat yang tidak terpisahkan. Sehingga trisula itu tidak boleh diabaikan. Nah bagaimana kemudian mengerjakan tidak sembarangan karena harus dengan falsafah tapi. Tanpa filosofi gereja akan kehilangan cara kerja yang baik. Ya. Lalu apa yang kita bilang sebagai filosofi kita? Saya harap semua kita belajar. Jemaat juga belajar bukan hanya pengurus. Falsafah kita adalah. Ya, bagaimana semua melayani semua. Kalian tidak sedang melayani saya dan saya juga tidak sedang melayani kalian. Tapi kita saling melayani. Sehingga dalam saling melayani kita berkompetisi. Bagaimana bekerja dalam bentuk lingkaran yang saling mengikat. Sesuai dengan otoritas organisasi yang diterima tanpa membuka ruang munculnya. Penguasa tunggal atau semangat menang-menangan. It's not about me, it's not about you, it's about us. Ya. Aku gak suka situ, aku gak suka sini. Saya jujur saja kadang-kadang kalau dengerin kalian ngomong ya, saya masih sedih loh. Saya berharap tiap saudara bisa mengertilah untuk apa kita hadir, bagaimana kita berbuat. Ambil bagianlah. Ya. Saya selalu mengatakan satu hal ya, kalau belum bisa, tidak apa-apa. Tapi semoga jangan sampai jadi titik masalah. Nanggap ya, aku belum bisa kerja, yes oke. Okay. Tapi jangan jadi tukang gosip. Udah gak kerja gak gosip melulu, kacau semuanya kalian bikin kan begitu ya. Stop, jadi yang diam sajalah. Aku gak kerja, ya diam. Minimum kau bisa berdoa ya, berdoalah doakan kita ya. Jangan gosipin kita. Bayangkan kalau semua jemaat mulai lihat. Pak, apa yang bisa saya kerjakan? Pak, apa yang bisa saya kerjakan? Pak, apa yang bisa saya kerjakan? Aduh, dalam terminologi lipstick management, kalau Anda pergi masuk ke bank atau kemanapun satpam. Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Bapak perlu apa? Mau kemana? Satpam udah gak sangar lagi ya. Satpam sekarang keren-keren loh. Dulu satpam, apa kamu kemari? Abang jampang semua ya, berubah. Masuk ketemu sekarang apa operator, sama. Pas masuk ke bank lagi kita mau customer service. Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Silakan duduk Pak, Bapak mau minum apa? Saya selalu bilang ya, kalau ke bank sekarang enak. Ya aku di bank, di BCA, di Matraman itu kan sering bolak-balik. Jadi mereka sudah kenal. Pasti tawarin minum. Nah, jadi kalau haus aku, belok aja aku ke BCA. Cuma bawa aja mau ngeprint. Tapi sebetulnya sih mau minum, sudah apalah aku. Ada 3-in-1 sama wafer. Wafernya enak soalnya. Fabik men, silakan. Ya, jadi mudah buat saya kan. Ih, gila ya, ramai. Saya lagi bayangin lu asher greeter kita. Selamat pagi Pak, mau minum apa? Jangan ya, terus minta minum habis kita nanti. Tetapi, please, your smile. Adalah kau di situ kalau orang datang, selamat siang Pak. Saya seneng ya kalau gitu ya, selamat siang. Gitu. Saya orang yang cukup kaku sebetulnya hal-hal begituan, tetapi saya sangat menikmati ketika saudara melakoni. Tahukah engkau membahagiakan orang? Orang akan cerita di belakang, aduh kalau dia yang bertamu ya, gue paling demen loh kalau datang, dia ngomong selamat siang, aduh senyumnya senang sekali gitu. Orang sudah rasa bahagia kita sambut. Ya banyak orang tua bercerita, saya senang sekali, anak yang satu itu loh selalu perhatiin saya. Salah, ibu apa kabar? Taruh kursi. Ya. Dia cuma kerjakan itu saja, tetapi si ibu sudah rasa senangnya setengah mati. Terus gimana tante? Aduh, kalau saja saya punya anak kayak begitu. Ih, saya nangis loh dengar gitu. Ternyata dia menjerit, dia gak punya anak. Yang baik kayak anak itu. Walaupun mungkin anak itu juga customer service ya. Tapi di gereja kan jangan customer service lah ya. Menservice customer. No. Itu hati kita dong, betul gak? Hidup kita. Semua melayani semua. Maka kalau kita berlomba banyak yang bisa kita kerjakan. Tetapi kalau kemudian, itu pak, bapak ngomong betul. Tapi ini saya gak dibantu, gak diapain. Ya sudah. Berarti Tuhan beri kau kesempatan kerja sendirian. Apa boleh buat? Tapi jangan kau yang mau sendirian. Ya, inilah hidup. Kalau lingkar kita gak bisa besar, ya terpaksa mengecil. Gak apa-apa. Ya. Dalam ketaatan misi penyelamatan, Yesus tinggal sendiri, dia tetap menuju salib. Dia gak lari. Muridnya yang lari. Ya. Nah, saudara-saudara, inilah yang kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melakoni semuanya dan kita jalani sehingga semangat gereja kita, misi yang clear, visi yang clear, falsafah pelayanan kita yang kita bangun, membuat kita bergairah melayani Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Saya stop sampai di sini supaya kita bisa berdiskusi sejenak. Mai, ada yang mau bertanya? Silakan. Mic yang wireless di mana satu lagi? Oke. Okay. Ya, siapa yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Rusak. Cek. Oke, okay. Siapa yang mau tanya? Ya, mana? Kok satu semua? Pak, bicara misi-visi sih, saya kurang ngerti. Kenapa enggak Yesus gitu ya? Allah kayak apa kayak gitu. No, kita mesti bicara semua. Militansi kita menjadi gereja itu penting ya. Bagaimana kita menjelajah, menemukan jati diri kita yang sejati sebagai gereja Tuhan. Silakan. Ya Tuhan, tolonglah mereka untuk bertanya supaya aku bisa menjawab. Ayo, silakan. Siapa yang mau bertanya? Kalian mungkin, Pak, tapi saya rasa gereja saya nggak jelas tuh. Gereja kayak begini, gereja kita nggak tertutup, silakan. Asal jangan bertanya dengan tendensius ya, tetapi bertanya dalam ketidaktahuan. Dan mau tahu apa, kan begini ya? Silakan. Ini kesempatan ya. Pokoknya kalau nggak nanya, jangan nanya-nanya, jangan diskusi di belakang soal gereja. Gereja gini, kok gereja gitu? Ah, ini kesempatannya nanya nih. Kita terimalah gereja kita inilah kita, kan gitu ya. Bagaimana kita belajar dalam hakikat dan keberadaan kita yang sama-sama ini. Ada yang mau tanya? Silakan. Jangan keraskan hatimu. Oke, Pak Manau ke belakang. Ini jaksa belum ngomong, belum menuntut, hakim sudah memutuskan. Yeah. Guru saya bilang, Pak, orang yang bertanya itu orang bodoh. Makanya saya tertarik untuk bertanya supaya saya dibilang orang bodoh. Tetapi bodohnya sebentar. Begitu dapat jawaban dari Pak Bigma jadi pinter. Jadi mari kita bertanya. Tulisan merah itu, Pak, agak mengganggu saya. Karena ada tulisan sepertinya dalam menyelesaikan persoalan jangan sampai ada penguasa tunggal atau semacam otoriter. Atau semangat menang-menangan. Yang dalam bahasa Inggris sering juga disebut win-win solution. Win-win solution itu selalu dipertentangkan dengan kompromi dalam menyelesaikan persoalan. Saya memang lebih cenderung dalam menyelesaikan persoalan itu menang-menangan, win-win solution. Artinya ada prinsip yang tidak boleh dikorbankan. Tetapi kalau dalam kompromi itu biasanya ada prinsip yang dikorbankan. Pertanyaan saya, ini apa korelasinya antara penguasa tunggal dengan menang-menangan di dalam filosofi GRI? Terima kasih, Pak. Oke. Ini menang-menangan bukan win-win solution ya. Win-win solution itu menang dan menang. Kalau menang-menangan, satu dimatiin, aku yang menang. Nah, menang-menangan tidak peduli aturannya apa. Pokoknya aku yang benar. Nah, itulah penguasa tunggal itu. Kita mesti tunduk pada sistem nilai, kan ya. Kalau misalnya saya pendeta salah, ya sorry. Saya nggak bisa bilang, saya kan pendeta, nggak mungkin salah, nggak boleh. Saya kan pendeta, harus dengerin saya. Nggak bisa. Kalau saya layak didengar-dengar, kalau nggak jangan. Gitu maksudnya. Ya. Jadi di dalam semangat itu, kita mesti memperhatikan. Nah, itu sebab di dalam reformasi itu, sistem presbiter itu kan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Semua mesti tunduk pada apa yang diatur oleh tata tertib yang kita buat sama-sama. Yang kita lakukan sama-sama, ya kita tunduk dong, betul ya. Kita lakoni sama-sama. Yang kedua, kita tidak bisa kemudian, saya gak setuju, ya gak bisa. Ya, maka dalam sistem kita, kalau lagi rapat, dibuat satu keputusan, misalnya si A gak datang, oh gak boleh gini-gini. Eh stop, itu gak baik. Salahmu sendiri, kenapa tidak datang? Rapat, hormati keputusan, rapat. Karena itu sudah jadi suara forum, kan begitu. Ya. Hal yang ketiga, menang-menangan di sini, kalau win-win solution itu adalah bagaimana dua-duanya menang. Kalau menang-menangan, satu menang, satu kalah. Dan yang kalah ini dikalahkan bukan karena dia salah. Pokoknya aku yang menang. Nah, itu yang saya pakai istilah penguasa tunggal jadinya dia. Ya. Nah, otoritas di dalam sistem gereja pasti perlu. Itu hak veto namanya kan ya. Pendeta kami punya hak veto yang kalian tidak bisa ganggu-gugat. Urusan hamba Tuhan mau diangkat apa tidak diangkat, kalian boleh usulkan. Veto ada di pendeta. Pak, ini orangnya baik menurut kau. Kan gitu kira-kira kan. Kita mesti lihat, karena itu wilayah kependetaan kan. Gitu. Tetapi kalau jalur cuma mau bikin ini kursi bagaimana susunannya, ya uruslah situ Departemen Persekutuan yang uruskan. Kita nggak ikut-ikut, cuma kalau ada ide, kalau gini-gini ya kita kasih tahu. Ya. Sama kalau misalnya persembahan. Ini kemarin ini agak kacau loh. Mulai ini persembahan nanti kalau ada persembahan dua kali, pendeta dulu maju ngasih yang ke peti, baru yang lain ikut supaya lebih rapi dan tertib. Nah, kita kasih usulan supaya persekutuan teruskan lagi ke jalurnya, kan begitu. Nah, jadi yang kita hindari adalah menang-menangan itu. Ya. Tapi kalau win-win solution itu lain. Tetapi ada yang dua lagi, win-win solution pun kalau dalam konsep manajemen hampir nggak kelihatan itu. Karena sebetulnya tidak ada win-win solution. Yang satu mau ngelawan tapi tidak berdaya, itu aja sebetulnya. Daripada rugi 50, ya rugi 30 lah. Gak mungkin dia gak rugi. Nangkap ya? Itu win-win itu. Jadi dalam praktek win-win solution, saya rugi, dia untung, gak mungkin kemudian saya jadi tidak rugi. Cuma rugiku berkurang. Oke lah, gue bayar lo 30. Kita terima 30, tapi kita kehilangan di 20, karena mestinya 50. Tapi udah win-win itu. Saya rugi tapi gak banget. Dia untung tapi gak banget. Kira-kira gitu. Atau mungkin dia kalau kita kerjakan bareng ya dapat jelek dia. Nah, orang win-win solution diperlukan responsibility. Ini kerjaanku, ini hasilku, aku harus bisa nilai. Pantas gak? Dia gak mau bayar, pantas juga sih. Kan gitu kan? Jadi ya udahlah. Oke, supaya enak bagaimana. Jadi win-win tidak pernah pure 0-0. Gak ada, itu semangat. Nah, win-win hanya dimungkinkan di mana? Kalau kita Kristen. Pertobatan, tampar pipi kanan. Itu win beneran itu, the winner. Cuma losing kita, iya kan? Udah di sebelah sini, kasih lagi, buset. Dia dapat bonus double, aku habis. Itulah the winners. Itu yang kita mau capai sebagai orang Kristen. Saya gak tahu berapa kali mengkotbahkan itu, tapi saya sendiri gregetan kalau dibegitukan. Berat juga ya. Jadi, tapi saya pikir ya, memang gak gampang ya jadi Kristen seperti yang Yesus mau itu. Harusnya itu semangat. Ya, maka kita sampai di batas win-win solution. Kalau Kristen is not the winners itu bagaimana? Tetapi tidak mengabaikan hak dan kewajiban. Hati-hati ya. Hukum minus kasih itu menjadi legalistik. Tapi kasih minus hukum itu liar. Jadi jangan juga demi kasih semua. Enggak, kasih juga memukul, kasih juga mengajar. Seninya inilah yang paling penting. Kapan? Apabila? Bagaimana? Seperti Paulus pada Alexander kan. Alexander kuserahkan kepada setan, kepada iblis. Itu rasul sadis amat ya. Jadi kalau satu kali kalian ada yang nakal-nakal begitu kan, kelewatan, lalu ku bilang kuserahkan kepada setan. Jangan marah ya, ada ayatnya. Tahu-tahu kalian bilang lagi, "Pak Bingman, kau yang payah, kuserahkan ke setan kau." Aduh, mah gawat kalau sudah itu. Ya. Jelas ya? Good. Ada lagi? Udah dimulai Pak Manau? Oh, Pak Gani, mana mic? Cepat sebelum keburu beliau berdiri. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf dulu kepada Pak Bigman sebelum saya melanjutkan ceritanya. Selama khotbah yang diberikan dari mulai jam kira kurang lebih 40 sampai 45 menit, perkataan kata saya itu luar biasa. Saya menghitung kurang lebih hampir 400. Buset. Ini ada kaitannya dengan penguasa tunggal nih Pak. Ya. Saya melihat terus terang aja visi misi yang luar biasa yang diciptakan oleh Pak Bigman yang dulu dianggap berlebihan kemudian dimodifikasi yang sekarang sudah on track. Namun yang saya ingin tanyakan adalah pertama mengenai penguasa tunggal ya, sebab di sini saya lihat semua apa yang dikatakan Pak Bigman okay, semuanya itu satu. Yang kedua adalah mengenai kelanjutan ya, kader-kader muda kita. Bagaimana kalau seandainya, karena Pak Bigman selama ini merupakan pengikat atau katalisator dalam mencari dana, dalam segala semua. Itu kita harus akui semuanya. Bagaimana kalau seandainya Pak Bigman besok sudah tidak ada lagi? Siapa yang meneruskan sekolah Mika ataupun meneruskan visi-misi yang sudah diciptakan? Itu satu. Yang kedua, saya sering mempertanyakan apakah visi misi itu memang datangnya dari Tuhan atau dari Pak Bigman yang ingin menunjukkan kemanusiaannya. Ya, sebab dikatakan manusia itu kalau meninggal baru diketahui jasa-jasanya. Ya, ingin membangun suatu kerajaan. Suatu contoh yang saya katakan pembelian tanah. Gereja itu tidak banyak atau lembaga-lembaga yayasan kegerejaan tidak banyak berbeda dengan konglomerat-konglomerat yang ingin mengumpulkan tanah sebegitu banyaknya dengan harga murah membelinya, ya, yang kemudian diharapkan harga itu naik, ya, kemudian untuk dijual lagi. Di gereja nampaknya saya melihat hal-hal seperti itu juga. Suatu contoh, kalau ya, misi atau visi saya adalah kalau kita ingin tanah yang banyak, kita bekerja samalah dengan penduduk, tidak membeli, karena membeli itu adalah cara halus untuk mengusir mereka dari tanah itu. Ya, kemudian bekerja sama untuk menghasilkan kesejahteraan keluarga. Ya, tapi bukan mengatakan, sekarang kita punya 10 hektar, kemudian mau 15 hektar, 20 hektar. Itu sama saja sebenarnya dengan tidak ada bedanya dengan konglomerat yang ingin mengambil tanah itu. Ya, tetapi akhirnya yang terjadi adalah penduduk di tempat itu, ya, harus mengkontrak tanah. Ya, karena uang yang diterima itu juga nilainya tidak tinggi. Ya, itu yang saya ingin ini komentari. Oke. Pak Gani juga nanya, pakai saya juga tadi berapa kali gue hitungnya. Saya mendengar, gak pakai, jangan dijawab. Just joke ya. Makanya kalau kalian dengar, saya salah, saya bodoh, saya tolol, saya harus merevisi. Itu ilmu saya. Saya nangkap ya. Saya rindu, saya mau, ternyata saya pun seringkali kesulitan. Saya ini lagi bergumul tentang apa yang disebut misi, visi, bagaimana aplikasi dalam hidup hari-hari. Itulah yang kita jalani dan itulah yang kita gumuli. Saya pengen gereja ini gede, tapi enggak tuh. Tuhan enggak kasih. Satu ya. Jadi memang betul kalimat saya tergantung mau dipakai untuk apa ya. Kalau saya yang kerjakan, kalau saya enggak ada gereja ini bubar, itu kurang ajar. Tunggu usah dua sayanya, cukup satu pun sudah bahaya. Yang kedua, kalau misalnya kita bilang bagaimana kita mengembangkan sebuah pelayanan, ya, beli tanah, misalnya ini kajian Mika ya. Mika enggak pernah beli tanah untuk mau dijual lagi dan tidak pernah untuk membangun kerajaan. Karena Mika membeli tanah untuk anak-anak itu makan. It's not for me. Dan itu bukan aset kita. itu lembaga. Balik, nanti kita mati kan ya. Iya, siapa yang ngurusin itu? Itulah ya mereka yang ngurusin tanah itu lagi ya. Bukan tanah kita lagi. Sehingga kita membeli bagaimana anak-anak ini bisa makan. Mestinya sih kita gak perlu urusin lah. Terlalu ribet itu gitu ya. Cari aja duit. No, ini long term. Karena mereka perlu, sekolah ini perlu. Karena kan bukan sehari dua hari ya. Kita bisa mati, sekolah kan gak boleh kan ya. Dia harus jalan terus. Sehingga itu kita beli untuk anak ini pertanian apa. Nah ini sudah pertanian sekarang, lagi penanaman ini sekarang. Jadi tanam jagung, sayur apa. Ada kira-kira beberapa puluh item yang sudah diuji coba sekarang-sekarang. Cabai, bayam, semuanya lah. Ditanemin di situ. Sampai sekarang orang pertanian kita sudah ada 5 orang. Yang tadinya kita nggak pernah itu. Karena memang sudah cita-cita lama sini. Baru terrealisasi sekarang. Sehingga tanah itu memang kita butuhkan untuk itu. Lalu ada kolam ikan kita. Itu melihara untuk anak-anak itu swasembada. Sehingga satu waktu belanja kita yang 60 sampai 70 juta per bulan. Tidak perlu lagi. Ya mungkin cukup 10 juta untuk beli beras gitu ya. Tapi 50-60 bisa kita cover dari hasil yang ada di sekolah itu. Kita sudah memikirkan misalnya bagaimana sampah itu nanti dikumpulkan, dimasukkan 1x1 dalam 1 meter untuk biopori sekaligus kompos. Lalu mau buka lagi komposnya untuk pertanian. Sehingga itu circle. Apa yang jatuh dari langit sana hujan, biasanya lewat di tempat kita. Sekarang ditampungin, bikin beberapa. Nanti kita akan bikin lagi kolam besar, tampungin. Air mandi anak-anak ini rencana akan ditampungin masuk ke dalam situ, lalu lewat beberapa penyaringan. Itu buat mereka semua. Lapangan basket kita ada di sana, saya pakai setahun sekali. Sekarang pun gak bisa lagi yang main basket anak-anak kita. Lapangan badminton juga bagus, akhirnya tempat tinggal mereka yang berhektar-hektar itu lebih besar dari rumah kita. Rumah kita gak hektar-hektar ya. Bagaimanapun guru begitu buka kan halamannya hektaran. Itu bukan buat kita. Maka tidak menjadi kita merasa hal itu. Nah, pola yang disebut itu tadi betul, itu peer. Tapi dalam sistem bisnis modern, kejahatan adalah bukan membeli. Ya, tetapi memaksa orang menjual. Dan memanfaatkan kelemahan orang. Lalu kedua kemudian, yang menjadi jahat di dalam sebuah transaksi adalah ketika kemudian orang yang menjual ini diperbudak. Ini kan sistem ekonomi kapitalis yang sangat menakutkan. Tetapi sistem jual beli transaksi yang tidak terhindari. Ya, Yusuf Arimatea punya properti, pasti dia beli. Dia kasih ke Yesus untuk kubur Yesus. Nah, properti itu dipakai untuk apa? Nah, itu penting. Sehingga di dalam terapan kapitalis maupun sosialis ini menjadi pergumulan serius nih. Kalau sosialis ternyata bilang gini, kalau kapitalis kan milik satu orang kan ya. Kalau sosialis itu enggak bisa milik satu orang. Tapi ternyata dia enggak bisa lepas. Tetap aja ada milik sekelompok orang, namanya biro atau organi. Saat itu komunis, semua tanah-tanah negara. Tapi akhirnya yang makan dia pemilih atau presiden apa segala macam itu yang di komunis itu. Kapitalis ada tuan tanah, person-person. Ternyata kapitalis ke sosialis juga gak jadi lebih baik gitu ya. Semangat yang cuma berpindah. Tapi bagaimana sekarang memencatkan kapitalis sosialis ini kembali on the track nih. Untuk apa kan gitu kan ya. Pemakaian dan fungsi itu. Jadi itu tanah yang kita beli dari rakyat sekitar situ untuk rakyat di situ. Bukan untuk kita ya. Kita gak akan bangun perumahan misalnya. Kita gak akan jual lagi. Memang pantang jual itu. Ya. Nah gereja kita pun sebetulnya punya konsep yang saya lagi minta dirumuskan. Kalau beli cukup 2/3 majelis. Kalau jual harus 2/3 jemaat. Jual itu lebih susah daripada beli. Ya. Hari ini sebetulnya kita mau rapat, saya agak mendahului aja ya. Kita ditawarkan di Sudirman. Ya. Saya bisa kira-kira tawar. Akan dikasih agak sedikit murah. Ya. Tetapi kemudian saya pikir. Ini kita gedung lux banget di Sudirman. Tapi saya tetap akan sampaikan di rapat nanti ya. Tetapi janganlah. Saya lagi mikir ini gedung bagus, tiang bagus tapi eksklusif banget. Karena itu kantor paling bagus di Jakarta nanti. Terbesar. 2300 hektar apa meter square per lantai. The biggest. Ya. Dan paling modern juga. Kita bisa dapat special price karena saya kenal yang punya gedung. Tetapi kemudian ada yang omong, udahlah Pak beli dulu. Kalaupun gak kepake kan dijual nanti datang. Kan naik harga ya. Ya kita gak sedang di situ. Kalau alasannya itu pasti kita beli. Karena udah pasti naik ini. Karena sebelumnya aja dari start off apa, dari apa namanya, soft launchingnya aja udah naik kan. Apalagi jadi, naik banget itu. Tapi kan kita bukan pedagang. Saya setuju, gereja jangan dagang, salah itu. Ya. Yang kemudian, bagaimana kita tahu misi atau visi itu dari Tuhan apa tidak? Jangan kita juga menutup dan tidak bisa naif, karena mau kita kan banyak ya. Ini maunya Tuhan apa maunya kita? Itu sebab semua mau harus diuji. Pakai apa mengujinya? Pakai waktu. Iya toh? Itu akan diuji oleh waktu. Betul apa enggak itu? Mika dulu waktu mau dibangun misalnya ya, semua orang mentertawakan kita, enggak sakit loh. Mau bangun desa, malah teman kita. Mimpi apa mau ngubah orang desa? Hari ini anak kita 24 yang sarjana ya. 6 akan 6 apa berapa ya di Warta ya, akan wisuda ya. Tahun ini harap mereka punya skripsi bisa beres. Kita berdoa untuk mereka. Masih 27 di universitas, lalu yang baru akan masuk lagi. Nah, ini akan terus berputar. Nah, oleh karena itu, apa yang kita kerjakan hari ini baru kita bisa lihat. Benar loh. Visi itu makanya lewat proses pengujian. Ternyata, lagi-lagi saya bilang tadi, saya salah. Saya nggak ngepas. Ternyata ambisi saya besarnya setengah mati. Ya kan ya? Ternyata saya pikir tadi hebat. Saya pikir mau bikin, rumah sakit. Ternyata saya salah. Memang betul sekali. Ratusan sayanya adalah pengakuan dosa yang besar itu. Ya? Jadi ampuni aku. Ya, nah itulah yang kita lagi terima. Tapi kalau saya yang bangun ini, kalau nggak ada saya ini rubuh, kalian pecatlah aku. Karena itu jahat itu. Karena memuji diri untuk keberhasilan bersama. Saya lagi mau bilang pemegang visi, saya ternyata banyak gagal. Dulu pikir, ampun, ya ampun dah kita. Sekarang di Kalteng, Universitas Kristen lagi krisis. Di Jawa Tengah, 8 dari GKJ punya GKI Jawa, GKJ ya, punya gereja. 8 tinggal satu yang buka. Gurunya sebagian besar muslim. Muridnya 80-60-nya muslim. Gila enggak? Lalu kita bilang okay, kita datang ngomong. Akhirnya kalau mau hibah okay, kita pikirkan. Kita juga beban Jawa Tengah, tapi misi kita clear ya. Kita bukan sekolah non-apa, bukan profit, bukan apa. Udah mereka rapat-rapat dipanggil lagi kita. Okay, Pak, kita setuju. Jadi gini, Mika sewa aja, kita tinggal. Kita bukan mau cari uang. Nah itu sebab kenapa sekolah menjadi sangat penting, karena kritis. Gemim punya 800 sekolah. 800 lebih. Yang jalan mungkin sekitar 15-an. Dari 15 yang bagus, cukup bisa bersaing mungkin cuma 2 atau 3. Nah itu ketua yayasannya ngomong. Kita bilang ayo partnership, kita ngomong apa yang bisa kita lakukan. Nah itu sebab seperti Mika, Mika sangat berbeban, ada sekolah muncul di mana-mana lagi. Tidak perlu, harus Mika. Maka gereja kita challenge. Kita sudah dipanggil oleh GKI, GKI bangun di Nias. Kita kasih tahu apa yang kita bisa. Lalu kita minta mereka datang, studi banding, lalu mereka lakukan di sana. Moga spirit kita ini, tertularlah kemana-mana gitu ya. Moga-moga ada yang sevisi, Tuhan taruh, ya mereka kerjakan. Karena memang banyak gereja juga harus kita akui, gak selalu mereka mau kita yang kerjakan kan. Masa yayasannya Mika enggak dong gereja kami? Silakan. Karena memang kita bukan soal kita yang kerjain apa bukan, tapi kita tahu harus mengerjakan. Nah, konsekuensi mengerjakan, menggarap sebuah proyek harus ada apa? Badannya kan? Maka lahirlah yayasan. Ini kan tuntutan hukum nih toh. Sehingga lahir yayasan. Sehingga ada peraturan dalam pertanahan, lahirlah sertifikat kan gitu ya. Terus ini semuanya serba beraturan. Nah, saya kasih satu contoh. Kalau cara tadi kita misalnya di Papua nih, jangan sekali-kali menerima tanah rakyat, lalu kita bangun sekolah. Siap-siap aja, setahun lagi ribut. Begitu bangun sekolah, ini tanah torang Pak, mau ambil. Waduh, kan baru 20 tahun misalnya lagi tanggap gitu ya. Nggak ada BOT di sana. Karena perilaku edukasi ya. Sehingga memang hanya kita mesti ngelihat betul-betul tuh. Itu sebab kita ditawarin di Papua sekarang, kita lagi bilang, enggak, kalau nggak ada sertifikat kita nggak berani. Kalau memang nggak jadi dapat gimana Pak? Ya memang Tuhan belum kasih, sudah, ngapain dipaksain? Iya kan? Tapi kalau dapat sertifikat di tanah daerah yang cukup okay, ya berarti memang kita mesti kuat, kita maju kan gitu kan. Ya, jadi kita membuat semacam ukuran-ukuran, menguji segala sesuatu, bahkan kita sebenarnya sudah dimintain uang untuk mengurus surat. Pak, ini mesti urus surat ini. Saya bilang sama Yuka jangan, sepeser pun kita enggak akan keluar, karena kita ada komit awal, kita akan bangun, tetapi kita enggak mau. Nanti kasih uang, kalau kemudian beres, kalau enggak beres, bukan masalah orang ya, tapi di lapangan kan. Saya pertanggungjawaban ke orang-orang di yayasan kayak apa? Kan gitu kan? Uang hilang segini, itu kan mesti diperhatikan. Nah inilah seninya. Ya. Tetapi paling tidak satu yang perlu kalian catat hari ini adalah, kalian boleh tanya apa saja. Ya, saya akan jelaskan apa saja. Nah sesudah penjelasan tentu bisa melihat apa yang sedang kita garap, apa kita pikirkan. Jadi visi makanya harus diuji. Bisa maunya kita? Bisa banget. Bisa banget. Paulus mau kemana waktu itu? Tapi disuruh belok sama Roh Kudus. Tengah jalan suruh, udah planningnya kesana, disuruh belok kemana? Ke Makedonia. Dia mau ke Troas kalau misalnya. Tapi suruh belok ke Makedonia. Nah di tengah jalan kita juga begitu. Mimpi kita mau bangun gini. Enggak tuh. Ternyata otak kita ini yang kebesaran. Ambisi kita yang kegedean. Digunting sama Tuhan. Ya kita mesti rela. Iya kan ya? Digunting ya kita rela, kita terima. Ya. Nah, ini memang seni di dalam memahami visi yang tidak mudah. Nah, karena itu saya mau saudara makin masuk ke dalam, makin ke dalam, makin ke dalam. Yang terakhir, istilah penguasa tunggal ataupun menang-menangan tadi, itulah yang kita mau hindari. Ruang diskusi seperti ini akan melatih kita berjemaat. Ya, siapapun boleh nanya. Tetapi ketika jawaban diberi, siapapun harus belajar. Ya kan ya? Jadi yang lain juga enggak nanya, tapi dengar, terus berinteraksi satu dengan lain. Nah, di internal pun, saya harap begitu. Nangkap ya? Nah, jangan ngomongin apa-apa di belakang. Datang ke depan, ngomong. Apa? Bagaimana? Kan gitu ya? Kalau jawabannya kurang jelas, debate. Enggak apa-apa itu. Itu lumrah kan? Bukan mau berkelahi, bukan mau menang-menangan ya. Tapi ya Bapak terlalu ngada-ngada, enggak ada ya Alkitab bilang gitu, kok Bapak pakai-pakai ayat misalnya ya. Boleh. Nah, saya suka sekali, andai kata umpama apabila gereja kita ini tersaring jadi cuma 25 orang yang setia, saya bersyukur pada Tuhan. Terakhir, bagaimana mengkader? Kita lagi latih terus. Ya. Saya ngelihat baik anak saya ngelihat baik orang di lingkungan saya ngelihat anak-anak muda kita, ya. Memang hari ini terpaksa prioritasku harus, ya, Jeremy yang saya lagi mau kader, lalu beberapa anak-anak lagi. Ini yang lebih mudah nih saya ngeliat nih ya, sehingga terpaksa kesini dulu nih. Saya masih rindu di sini, tapi di GPPB juga masih datang, timbul, tenggelam, masih sulit nih. Ya, makanya ini kita adakan jam 7.30, ayo dong. Semua dilatih untuk bisa mulai berbicara. Makanya Jeremy saya minta misalnya di remaja sama pemuda diundanglah majelis-majelis. Sudah gilir semua kan ya. Khotbah di remaja, khotbah di pemuda, kan digilir nih. Ya, wanita juga ngundang khotbah. Bisa, sehingga lama-lama mereka terlatih. Sehingga saya berharap 2-3 tahun kemudian ada pengkhotbah-pengkhotbah yang bukan cuma khotbah, tapi berkelas dalam berkhotbahnya, artinya bisa dipertanggungjawabkan ya. Yang bisa diundang keluar, pemuda luar, remaja luar, bukan cuma di kita. Ya, kalau berkhotbah mah gampang. Banyak orang berkhotbah, tapi salah-salah juga banyak kan begitu ya. Kita mau yang kita kirim. Itu bagian dari delegate. Bagian dari delegate. Nah, yang disebut pelatihan. Tetapi ternyata, kita mesti ingat juga Yesus bilang ya. Sesungguhnya apa? Yang banyak, tapi sedikit. Halo? Sesungguhnya banyak, tapi sedikit. Tuayan? Banyak. Pengerjanya? Yes. Pengerjanya sedikit, bukan banyak. Tuayannya yang? Pengerjanya, judulnya sampai sekarang loh. Ya, nah makanya doakan. Ya, supaya kita bisa mengkader anak-anak kita. Ya, ini memang problema yang enggak mudah. Dulu kalau di GKI Gunung Sari, karena gereja sudah gede, anak-anak sekolah minggu kita itu hampir tiap satu tahun ada yang sekolah teologi. Tiap satu tahun ya, terkirim. Sistemnya udah rapi, orang-orangnya ada. Ya, jadi kita mesti sabar lah. Kapan Tuhan lengkapi kita? Kalau sistem cara udah ada dulu kita udah pernah kerjain, tetapi di sini ya itu tadi ya. Fasilitas kita, ya, lain-lain. Seperti GPPB aja kan ada kesulitan. Apalagi kalau pas ada acara ini, persiapan ini, bisa benturan kan. Maka Senin ini mesti buka bobol di bawah itu, bikin dua ruangan, dan seterusnya. Ya, ini yang kita pikirkan gimana anak-anak. Nah, GPPB, maka saya bilang tadi, siapa yang mau bantu ya? Kok ada orang tua yang jadi motivator untuk anak-anak yang muda, begitu kan? Karena yang muda Senin Kamis juga. Sekarang masih susah, GPPB kita. Padahal ada berapa anak? 42 anak yang dididik. Itu signifikan loh buat saya. Tapi anak-anak yang setia, saya tahu mereka akan belajar banyak. Iya kan ya? Nah, jadi kalau ada 20 anak, apa 10 orang, 15 orang, dapat 2 kan, udahlah bersyukurlah kita. Iya kan? Kalau Tuhan kasih 2 ya, maunya sih 15 itu 15. Ya, 12 murid Yesus ya, 1 konyol juga ya. Tapi kita juga tidak perlu menghibur diri kalau yang gagal kita. Maka kita selalu mesti mengevaluasi, memperhatikan bagaimana membangun ini. Oke, saudara. Selamat siang. Siap maju dengan misi, visi, dan filosofi gereja? Siap ya? Yang pertama yang perlu kita lakukan sederhana. Mulai sekarang, jangan pernah berbicara di belakang. Setuju? Jangan suka ngegosip. Setuju? Dan yang bicara di belakang ngegosip, Tuhan bakar mulutnya. Setuju? Oke. Saya gak ngomong, saya cuma tanya kalian. Konsensus dulu ini, setuju? Nah, biarlah kita berdua keajaiban itu terjadi. Ya, supaya semua bertanggung jawabkan ya. Saya harap kalian perhatikan. Ya, siapapun bertanya, ya, mungkin kalian kaget dengan pertanyaan Gani tadi ya. Gila, masa itu ditanya? No, it's true. dan saya harus jawab juga dengan bertanggung jawab. Oke, okay? Ya. Artinya saya mau bilang di sini ada keterbukaan yang cukup kita belajar. Tiap kali kalian mau tanya apapun di sini kan boleh kita seminar ya. Tetapi tolong improve ke dalam, tolong juga demi Tuhan. Saya tidak minta penghargaan, tetapi maksud saya gini, belajarlah mengapresiasi pemimpin kita. Kalau pemimpin kita rajin, kita juga mestinya apa? Ya rajin dikit dong, kan gitu ya, betul ya. Ini normatif organisasi ini. Ya. Nah, kalau dia ngomong sudah berani, ngomong jawab apa, kita juga begitu, ambil bagiannya lah. Oke? Okay? Ya, biar Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Ya. Nah nanti yang terakhir juga kan, yang kalau dikatakan, kalau orang mati baru dikenang, memang itu sejarah. Tapi kalaupun kita dikenang sudah mati, ya mau ngapain? Udah mati. Ya, maka kalau kalian mau kasih mobil sekarang, jangan tunggu aku mati ya. Tahu udah datang ke kuburan, Pak Big Man, selama ini kau tidak pakai Mercy ini, Mercy buat kau. Ah, gila kau, udah mati aku. Jadi kalau mau ngasih nanti ya, tolong ingat ya. Si Andy bilang, udah Pak, saya siap mobil saya kasih habis ini. Jangan-jangan ya, buat pakai aja ya. Oke, saudara, Tuhan memberkati kita, saya senang. Terus kita bertumbuh, belajar untuk makin memahami kebenaran seutuhnya. Ya. Dan saya harap juga semua kita pengurus, pengerja, ingat selalu kita disorot oleh banyak orang, dinilai oleh banyak orang. Ayo kita menjadi petarung-petarung. Seperti Paulus bilang, tanpa cacat celah. Supaya kita tidak jadi apa diobok-obok setan. Ya kan ya? Karena kita jadi dipermainkan. Selamat maju terus untuk melayani Tuhan. Misi, visi, filosofi gereja yang sudah kita dengar hari ini, biar terus menyemangati kita. Kita berdoa.